الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita bab ke-27 dari kitab Sahih Muslim, kitab Salat. Bab al-amri bis-sukuni fi salat wan-nahyi 'anil isyarati bil-yad wa raf'iha 'inda as-salam وإتمامي الصفوف الأول والتراصي فيها والأمر بالاجتماع. باب perintah untuk as-sukun, tenang في الصلاة, di dalam salat. Dan larangan dari isyarat atau larangan terhadap mengisyaratkan dengan tangan atau berisyarat dengan tangan dan mengangkatnya ketika salam. Ada beberapa hadis. Hadis nomor 968. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Ibnu Abi Syaibah wa Abu Qurayb qala haddatsana Abu Muawiyah 'an al-A'mash 'an al-Musayyab ibn Rabi' an Tamim ibn Tarfah an Jabir bin Samurah qala خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة. قال ثم خرج علينا فرآنا إلى قن فقال ما لي أراكم عزين. قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول والتراصون في الصف. لقصناني قبل جابر بن سمرة beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, keluar mendatangi kami. Lalu beliau bersabda, "Ma li araakum rafi'i aydikum?" Kenapa aku melihat kalian itu mengangkat tangan-tangan kalian? Ka'anna seperti ekor kuda. Uskunu fi shalah, lingkar. Lalu Nabi mengatakan, "Mali Arabum Izin, kau saya melihat kalian itu berkelompok-kelompok." Qala thumma kharaja alaina faqala, kemudian beliau keluar mendatangi kami dan beliau bersabda, "Ala tusufuna kama tusuful malaikatu 'inda rabbiha." Tidakkah kalian berbaris bagaimana malaikat berbaris di samping di hadapan Rabb mereka? Faqulna ya Rasulullah, lalu kami mengatakan, "Wahai Rasulullah, kaifa tusufful malaikatu 'inda rabbiha?" Bagaimana cara malaikat untuk bersaf atau berbaris di Rabb mereka atau di samping Rabb mereka? Qala yutimmuna as-sufufan awwalan. Yutimmuna as-sufufan awwalan. Mereka menyempurnakan saf-saf pertama. Wa yatarassuna fis-saf. Mereka saling merapat di dalam saf. Kemudian dalam sanad berikutnya 969 lafaznya dengan sanad yang berbeda dari awalnya, tapi matanya kembali diulangi. 970 حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وقيع عن مسعر حا وحدثنا أبو قريب واللفظ له قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر قال حدثنا عبيد الله بن القنطية عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى جانبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تؤمون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. Dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah, dia mengatakan, kami pernah jika kami sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami pernah sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami mengatakan, Assalamualaikum Warahmatullah. Assalamualaikum Warahmatullah. Wa ashara biyadihi la janibaihi. Lalu dia mengisyaratkan dengan tangannya kedua sisinya, kanan dan kiri. Lantas Rasulullah SAW bersabda, kenapa kalian mengisyaratkan dengan tangan-tangan kalian seperti ekor kuda? Cukup salah seorang di antara kalian hanya meletakkan tangannya di atas pahanya, kemudian dia salam kepada saudaranya, orang yang ada di sebelah kanannya dan samping kirinya. Kemudian hadis yang ke 971, wa haddatsana Qasim bin إسرائيل عن فرات يعني القزاز عن عبيد الله عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم فنظر إلينا رسول الله فقال ما شعركم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل الشمس إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يؤمن بيده. Sayyidina Jabir bin Jabir bin Samurah dia mengatakan, aku sholat bersama Rasulullah. Kami apabila kami salam, kami mengatakan dengan tangan kami, assalamualaikum, assalamualaikum. Rasulullah melihat kepada kami dan mengatakan, kenapa kalian mengisyaratkan dengan tangan kalian seperti ekor kuda? Jika salah seorang dia berusaha, hendaklah dia menoleh ke temannya dan tidak mengisyarat dengan tangannya. Nah, ini hadis yang tentang isyarat. Kalau kita lihat bermacam-macam ada orang yang ketika dia bersalam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kiri kanan. Ada lagi tidak mau kiri, yang kanan aja. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Katanya ini buka pintu surga. Nah, ini enggak dibuka karena pintu neraka. Ada lagi kalau orang Syiah dia menepuk-nepuk. Ya, diangkat juga tangannya, tapi dia menepuk. Ada yang mengatakan bahwa dia menepuk itu adalah ratapan terhadap malaikat Jibril. Khana al-amin telah berkhianat yang dipercayakan, yakni al-amin yaitu Jibril. Telah berkhianat Jibril. Kenapa berkhianat? Kata mereka, seharusnya wahyu itu diturunkan ke Ali. Taunya diturunkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kalau kata Imam Nawawi di dalam syarahnya, beliau mengatakan ke salam kedua sisi. kedua samping, sebagaimana disebutkan di sini dalam riwayat yang kedua. Jadi boleh jadi tadi, tapi kalau kuda misalnya nanti ada yang begini atau mengisyaratkan begini, itu adalah mengisyaratkan kiri, kanan dan kiri. Nah ini yang dilarang. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat kita sudah dilakukan dari dahulu, tapi dilarang oleh agama, dilarang oleh Nabi. Kemudian fara'ana hilaqan, yakni Nabi melihat kami ini dalam bentuk berkelompok atau berlingkar-lingkar. Beliau mengatakan mali arakum azin, kenapa aku melihat kalian berkelompok-kelompok, yakni mutafarriqina jama'atan jama'ah, di sini kelompok, di sini kelompok. Jadi safnya mungkin kelompok-kelompok dia. Ya. Maknanya larangan dari berkelompok-kelompok di dalam saf, perintah untuk bersatu, berkumpul. Jadi boleh jadi di sana kelompok, terus di sekelompok, sini sekelompok, sana kelompok. Jadi terputus-putus saf. Ya, kan tapi di dalam hal ini wa fihi al-amru bi itman as-sufuf al-awwal wa at-tarasi fi as-sufuf. Maka di dalamnya adalah perintah untuk menyempurnakan saf-saf pertama. Jadi enggak ada yang terputus, enggak ada yang berkelompok, nyambung semuanya. Wa tarasi fi fis-shufuf, rapat di dalam saf. Wa ma'na itmam as-shufuf al-awwal ay yatimma al-awwal wa la yushra' fi al-thani hatta yatimma al-awwal. Maksud perintah atau maksud menyempurnakan saf-saf pertama yaitu menyempurnakan saf pertama. Jangan dibuka saf kedua, tidak boleh buat saf kedua sampai saf pertama betul-betul penuh dulu, baru dibuat saf yang kedua. Begitu juga saf kedua harus penuh. Belum boleh bikin saf yang ketiga sampai saf pertama ke saf yang kedua penuh. Itu namanya yaitu menyempurnakan saf-saf pertama. Yani wala fi tsalis hatta yatim tsani wala fi rabi hatta yatim tsalis wa kadha ila akhirih. Enggak boleh kita mulai yang empat sampai yang ketiga pun sudah sempurna. Wa fihi, di dalam hadis ini, أن السنة في السلام من الصلاة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن شماله ولا يسن زيادة وبركة. وإن كان قد جاء فيه حديث ضعيف. Kata Imam Nawawi dalam hadis ini menunjukkan bahwa sunnah di dalam bersalam dari sholat adalah dengan mengatakan assalamualaikum warahmatullahi ke arah kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke arah kiri. Tidak disunatkan penambahan wabarakatuh. Jadi tidak disunatkan ada tambahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuhnya tidak disunatkan untuk ditambah. Kenapa? Wa in kana qad jaa fiha haditsun dhaif, walaupun ada hadis dhaif di situ. Jadi tidak disunatkan karena hadisnya dhaif, kata Imam Nawawi. Wa ashara ilaiha ba'du ulama, walakinna bid'atun idza lam yasah fiha hadits. Bersuah hadha al-hadith wa ghairu fi tarkiha wal wajib minhu salamu alaikum maratan wahida wal qala salamu alaikum bi ghairi mim lam tasih salatuhu. Sebagian ulama mengisyaratkan kepada penambahan itu, penambahan barakatuh. Walakinna bid'atun, akan tapi itu adalah bid'ah, kata Imam Nawawi. Idza lam yasah fiha hadis, jika belum ada hadis yang sahih di dalamnya. Basah hadal hadis wa ghairu fi tarkiha, dan hadis ini sahih, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ghairuhu fi tarkiha, dan hadis yang lain di dalam meninggalkannya. Wal wajib minhu assalamualaikum marratan wahida, yang wajib dalam sholat itu mengucapkan assalamualaikum sekali. Walau qala assalamu alaikum bi ghairi mim, dia katakan assalamu alaikum, ya salamnya tidak jelas, tidak ada mimnya, lam tasih salatuhu, maka tidaklah sah salatnya. Jadi ucapannya betul-betul jelas assalamu alaikum, ya, itu sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah cukup tanpa ada tambahan wabarakatuh, karena hadisnya adalah lemah. Kemudian tanpa mengisyarat, cukup dengan mengucapkan assalam. Wafih dalilun ala istihbabi taslimataini, wahada madhabuna wa madhabu jumhur. Di dalam hadis di atas terdapat dalil anjuran untuk salam dua kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dianjurkan untuk salam kedua kali. Ya, terjadi perbedaan pandang ulama, salam di dalam sholat itu berapa. Pendapat yang terkuat adalah dua kali. Ya, pendapat yang terkuat adalah dua kali. Ini adalah mazhab kita, dan mazhab jumhur, mazhab Syafi'i, dan mazhab mayoritas ulama. Wa qawluhu thumma yusallim ala akhihi min man ala yaminihi wa shimalihi, kemudian dia bersalam kepada saudaranya, orang yang berada di sisi kanannya dan di sisi kirinya. Wal murad bil akh al jins ay ikhwan al hadirin an yamin al yamin wa shimal, maksud dari saudaranya adalah saudara jenis, bukan saudaranya. Jadi saudara sesama manusia yang hadir, yang ada di samping kanan dan samping kirinya. Wa fi al-amru bis sukun fi shalah, di dalam hadis di atas terdapat perintah untuk tenang di dalam salat. Ya, gerak yang tadi bagaikan ekor kuda yang bergerak-gerak terus, berarti tidak ada ketenangan. Wal khusyu fiha wal iqbalu 'alaiha, hendaknya ada khusyuk di dalam sholat dan ada rasa menghadap di dalam sholat itu. Wa annal malaikata yusallun wa anna sufufahum ala hadhi sifah. Wallahu a'lam. Dan dalam hadis ini menunjukkan bahwa malaikat itu juga bersolat, mengerjakan solat, dan mereka saf-saf mereka seperti yang digambarkan, itu saf mereka rapat, lurus, rapat, penuh saf pertama. Ya, dia tidak buka saf yang kedua sebelum penuh betul saf pertama. Nah, ini adalah perintah tadi yang dapat kita pelajari. Ya, maka tentu kalau kita melihat ada orang yang mengisyarat dengan tangannya ketika salam, hendaklah kita ajarkan bahwa ada larangan dari Nabi di dalam Sahih Muslim. Nomor hadisnya 900 berapa tadi? 968, kemudian 970 dan 71. Ya, 968 768, 970 dan 971. Ya. Sehingga menjadi sebuah kekuatan ketika kita berhujah. Wallahu ta'ala. Demikian yang dapat kita sampaikan. Kalau seandainya ada yang mau bertanya, ya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat di antara tiang. Ya tentu kalau seandainya memutuskan saf harus pindah, ya. Saf yang ada tiang dikosongkan. Kemudian dia memiliki anak yang belum sah sholatnya, berarti yang menjadi pemutus dia. Maka berupayalah untuk sadar hukum, ngerti sendiri gitu. Jika punya anak, beradalah di ujung saf sehingga tidak terputus saf tersebut. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Setelah sholat, nggak ada dari menyapu tempat sujud setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada tadi. Dan begitu juga mencium tempat sujud setelah sholat juga tidak ada. Ada orang sujud dulu sebelum dia berdiri, dan setelah dia berzikir juga tidak ada. Kalau untuk saf yang kedua kita mulai di belakang imam. Hah? Belum ada kita pelajari nomor berapa. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, saf itu dimulai liyalini ulimuha minkum. Tidaklah yang dekat denganku dari kalian itu adalah orang-orang yang berakal. Maka kita mulai safnya di belakang imam. Kalau ketika dia imamnya sendirian, ya samping imam belakang. Samping imam. Jika seandainya dia berdua, makmumnya ke belakang, maka diisi. Ya. Kemudian setelah itu diisi kiri kanan. Walaupun tentang hadis tawassutul imam, imam itu harus di tengah-tengah, hadisnya adalah dhaif yang diriwayatkan Abu Dawud, akan tetapi dari makna hadis liyalini, yali itu adalah yang berikutnya, berikut dari Nabi, berikut dari Nabi tentu kiri kanan. Nah, kalau seperti itu mungkin dipahami oleh seseorang yang menunjukkan bahwa saf yang terbaik itu adalah bagian kanan, dimulai dari sana. Susah kalau masjidnya ya 50 meter ya, tentu akan jauh besar. Nah, kita memulai saf adalah mulai dari belakang imam. Saf yang kedua dimulai dari belakang imam dan seterusnya. Sudah penuh kiri kanan semuanya, saf ketiga dimulai dari belakang imam ya, dan berikut seterusnya. Wallahu a'lam. Pertama, kita sholat tidak harus mesti di atas karpet. Ya, seharusnya kalau masih bisa dipakai lokasi itu untuk sholat, dimanfaatkan. Misalkan ya, di sini taruhlah, di sananya masih karpetnya nggak nyampe, tapi keramiknya masih bisa dipakai. Sudah sholat di situ. Kecuali memang tidak memungkinkan untuk dipakai, maka pakailah saf yang berikutnya. Wallahualam. Kalau yang di tengah-tengah ini bisa kita pakai, ya. Tapi antara tiang dengan tiang tidak bisa lagi. Ya, berarti tiang sana aja terputus karena tiang. Maka ambil sebelah. Ya berarti tidak ada masalah, istirahat dulu. Karena memang nggak bisa sholat di situ gitu. Nanti kalau sholat di situ jatuh beberapa barang, ya berarti tidak difungsikan dulu karena dia pembangunan, renovasi, ya pindah yang lain atau ke lokasi mungkin. Memang kalau seandainya sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Wallahualam. Tapi demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.